Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah. Barakallahu fikum, dan kita masih di Al-Qaidatu Tsaniyah, kaidah yang kedua. Naam. Qala mu'allif rahimahu ta'ala, wa min furu'iha qatlul musalahu wa qatlul warithi lil musi wal muwarithi. Dan di antara furu', cabang dari kaidah ini, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang diberi wasiat atau juga oleh orang yang mewarisi kepada si pemberi wasiat dan kepada pewarisnya, kepada orang yang mewariskan. Yu'aqibani binaqidhi qasdihima. Kedua golongan ini, yaitu orang yang diberi wasiat dan pewaris yang membunuh orang yang mewarisi, keduanya yu'aqibani binaqidhi qasdihima, diberikan hukuman untuk membatalkan niat dari keduanya, yaitu untuk perkara yang bertentangan dengan niatnya. Niatnya dia ingin mendapatkan warisan, mendapatkan harta, namun cara yang dilakukannya salah. Nah, barakallahu fikum. Apa contoh yang tadi disebutkan? Contohnya tadi, orang yang diberi wasiat dan orang yang akan mewarisi. Nah, misalkan di sana ada seorang yang menuliskan wasiat. Nah, si fulan nanti akan mendapatkan seperempat hartaku, yaitu kalau meninggal, atau sepertiga, atau sekian dari harta yang akan diwariskan. Nah, si fulan ini bukan pewaris. Kalau pewaris, dia akan mendapatkan warisan, entah itu dari dawil arham atau dari orang lain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian orang ini karena ingin segera mendapatkan apa yang diwasiatkan, akhirnya dia membunuh orang yang memberi wasiat tadi dengan harapan apa? Segera diberikan apa yang diwasiatkan. Nah, atau si pewaris, calon pewaris, dia ingin cepat mendapatkan warisan. Nah, entah itu anaknya atau mungkin si suami atau istri yang masih dalam batasan dia sebagai pewaris. Nah, dia ingin supaya cepat dapat warisan, dibunuhlah orang yang akan mewariskan tadi. Nah, dua golongan ini, nah, karena niatnya yang jelek tadi, enggak diberikan warisan padanya. Nah, kenapa? Karena niat tadi, barakallahu fikum, niat jelek tadi. Karena itu disampaikan di sini, qatlul musalahu wa qatlul warifi. Di antara cabang kaidah ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang diberi wasiat dan oleh pewaris kepada lil musi wal muwarifi, kepada orang yang memberikan wasiat dan kepada orang yang mewariskan. Yu'aqibani binaqidhi qasdihima. Keduanya diberi hukuman, yaitu tidak diberi tadi, tidak diberikan warisan kepadanya, atau apa yang diwasiatkan tidak diberikan, untuk menjadi pembatal bagi niat buruk keduanya. Nah, barakallahu fikum. Wa kadzalika man talaqa zawjatahu fi maradin mautihi mukhawaf fa innaha tarifu minhu. Nah, termasuk juga orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan dia itu sakit, dalam keadaan dia itu sakit yang dikhawatirkan meninggalnya, maka si istri tersebut tetap mewarisi. Nah, ada orang yang ingin istrinya itu enggak mendapatkan warisan, maka apa yang dilakukan? Dicerai. Misalkan ada 4 istri atau 2 istri atau 3, dicerai istri yang supaya enggak dapat warisan ini, dicerai. Nah, dalam keadaan dia di waktu masa-masa sakit, masa-masa kemungkinan besar tidak tahan lama, secara pengalaman dan seterusnya sakit seperti itu membawa kepada kematian. Dicerailah istri yang ingin diberikan mudarat tadi, enggak mendapatkan warisan. Nah, maka kalau ini terjadi, orang yang meninggal tetap si istri tadi mendapatkan warisan. Nah, wa kadzalika man talaqa zawjatahu fi maradhi mautihi mukhawaf fa innaha tarithu minhu. Demikian juga orang yang menceraikan istrinya pada waktu dia itu sakit yang dikhawatirkan, maka sang istri tersebut tetap mewarisi darinya. Qala wa min furu'iha adlu zawj li zawjatihi. Termasuk dari cabang kaidah ini yaitu penyusahan suami kepada istrinya, yaitu suami membuat susah istrinya. Bi ghairi haqq, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Li tu'tihi syai'an minal mal li yutaliqaha, agar sang istri tadi memberikan harta kepadanya agar dia menceraikannya. 6. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Janganlah kalian menyusahkan mereka, yaitu para istri, litadhhabu, agar kalian mengambil kembali, bi ba'dhi ma ataitumuhunna, sebagian apa yang telah kalian berikan. 6. Qala fala yahilul akhdu minha fi hadhil hal. Maka tidak boleh mengambil harta dari sang istri dalam keadaan seperti ini, yaitu dalam keadaan dia ingin mengambil kembali harta yang diberikan kepada istrinya. Apa artinya? Artinya dia ingin istrinya itu meminta khulu. Khulu itu pisah dari pihak istri dengan mengembalikan sejumlah harta tertentu. Nah, biasanya dari maharnya. Mahar yang diberikan oleh sang suami dikembalikan lagi oleh sang istri kepada suami tadi, yaitu khulu. Nah, dan di Arab biasanya maharnya begitu besar, sangat banyak ya. Dan sampai sekarang juga kebiasaan di sana mahar itu sangat besar. Enggak seperti kebiasaan masyarakat Indonesia di sini. Ada yang maharnya cukup perangkat alat sholat, ada yang sebuah kitab, apalagi ada yang sekedar baju, perangkat baju kan. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini ketika sang suami ini mencerai istrinya, maka apa yang diberikan kepada istrinya hilang. Gitu ya. Ketika ia tidak ingin kehilangan apa yang diberikan, ingin mencerai tapi apa yang diberikan kembali lagi. Katakan ngasih sebelumnya sampai 50 juta misalkan untuk maharnya atau untuk perkara dia mendapatkan si wanita tadi, mahar ya. Nah, maka dia enggak ingin semudah itu hartanya hilang. Berusaha untuk kembali hartanya dengan menyusahkan sang istri tadi. Menyusahkannya sehingga sang istri ini merasa itu dan seterusnya, akhirnya menuntut untuk dicerai. Nih, saya kembalikan harta yang kau belikan dulu mahar, cerai saya. Sang suami mencerai, maka jatuhlah talak dari suami. Atau dengan proses kedua, proses apa? Khulu. Sang istri menuntut pisah. Dah, saya tuntut pisah. Ketika sang suami enggak mau, ya, enggak mau untuk mencerai, dia tetap punya hak untuk lepas. Kalau alasannya dibenarkan, datang ke hakim minta supaya diputuskan ikatan pernikahannya, maka jatuhlah khulu. Nah, Barakallahu fikum. Namun permintaan cerai sang istri kepada suami kalau tanpa sebab yang dibenarkan, maka akan jadi bahaya bagi sang istri, karena disebutkan dalam hadis, ayyum ra'atin talabat min zawjiha at-talaq, istri manapun yang menuntut kepada suaminya untuk cerai, untuk lepas, min ghori ba'sin, tanpa ada perkara yang membahayakannya, tanpa ada perkara yang dibenarkan, fal jannatu haramun 'alaiha, maka surga itu haram baginya. Nah, barakallahu fikum. Artinya enggak jangan bermudah-mudahan untuk menuntut khulu. Ya, sang istri jangan bermudah-mudahan untuk meminta baik suaminya supaya nyerai, ataupun dia nuntut untuk pisah dari suaminya. Dua-duanya sama, minta lepas. Cuman tolak itu istilah pisah yang dijatuhkan oleh suami, kalau khulu pisah yang dijatuhkan oleh pihak hakim karena permintaan sang istri. Naam, barakallahu fikum. Nah, di sini poin furu'iha adlu zauj li zaujatihi. Termasuk dari cabang kaidah ini yaitu sang suami menyusahkan istrinya bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang benarkan, li tu'tihi syai'an minal mal li yutliqaha. Agar sang istri tadi memberikan kembali hartanya supaya mau menceraikannya, supaya suami itu mau menceraikannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Janganlah kalian menyusahkan mereka agar kalian bisa mengambil kembali sebagian apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Nah, lanjutan ayatnya, illa ayatina bi fahisyati mubayyina. Kecuali kalau mereka, para wanita ini, datang dengan fahisha yang jelas. Kecuali kalau si istri tadi dia melakukan fahisha, perbuatan keji. Nanti ada tafsir tentang fahisha yang jelas, maka ketika itu kata ulama boleh untuk menyusahkan mereka supaya mereka nuntut untuk talak. Nah, ya kita baca keterangan ulama ya. Barakallahu fikum. Nah, dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, menyebutkan tafsir ayat ini yang dimaksud dengan fahisyatin mubayyinah, kecuali kalau mereka tadi melakukan fahisya yang jelas. Apa itu artinya zina? Kecuali kalau mereka, kalau para istri tersebut melakukan perzinahan, berbuat mesum. Dan juga berkata Abu Qilabah, idza janat imra'atul rajuli fala ba'sa an yudarruha wa yasukka 'alaiha hatta taftadi yamin. Apabila istri seseorang berbuat zina, maka boleh bagi sang suami tersebut menyusahkannya, memberikan bahaya menyusahkannya agar ia meminta untuk menebus dirinya, itu khulu, membayar, mengembalikan hartanya. Dan juga berkata Ibnu Sirin rahimahullah, la yahillu an ya'khuda fityatan illa in yajida 'ala batniha rajulan. Tidak halal untuk mengambil kembali, tidak halal untuk mengambil tebusan dari sang istri, itu harta tadi, mahar tadi, kecuali kalau sang suami tadi mendapatkan di perutnya ada laki-laki. Dan berkata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hak, dan Qatada, al-fahisyatu mubayyinah fi hadil ayah, fahisyah mubayyinah pada ayat ini, al-bughdhu wan nusyus, yaitu kebencian dan nusyus. Artinya sang istri tersebut benci dan dia melakukan nusyus, membangkang. Nah, tidak taat kepada suaminya, tidak mau digauli, tidak mau untuk tidur bareng dan seterusnya, nusyus ya. Qalu fa idza nasazat halalahu an ya'khuda malaha. Kalau si wanita itu nusyus, maka boleh bagi suami untuk mengambil hartanya. Hada huwa madhhabul Malik. Ini madhab Imam Malik. Wa qala qaumun, dan berkata ulama yang lain, al fahisyatu al bada'u bil lisan wa su'ul isyrati qaulan wa fi'lan. Fahisha artinya perkataan, perbuatan kotor dan keji. Bil lisan, perkara kotor dan keji dengan lisan, wa su'ul isyrah, dan jeleknya pergaulan, qaulan wa fi'lan, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Wa hadza ma'nal nusus. Ini arti dari nusus, yaitu istri yang jelek perkataannya, yang perbuatannya juga menyakitkan dan seterusnya tanpa alasan yang dibenarkan. Wa min ahli al-ilmi an man yuziza akhdal mali min nasis ala jihatil khulu'i. Dan di antara ulama ada yang membolehkan mengambil harta dari sang istri yang nusus ala jihatil khulu', kalau si istri tadi khulu', minta khulu'. Illa annahu yara alla yatazawaza ma'atoha. Namun mereka memandang tidak boleh mengambil lebih dari apa yang diberikan kepadanya, yaitu tidak boleh mengambil lebih dari mahar. Kalau maharnya 50 juta maka 50 juta yang diambil kembali. Qala Malik wa jama'atun min ahli al-ilm. Berkata Imam Malik dan sekumpulan para ulama, li zawji an ya'khudha minan nasis jami'a ma tamliku. Boleh bagi sang suami untuk mengambil harta dari istri yang nusus, semua yang dimiliki oleh sang istri tadi, yaitu meskipun bukan mahar, apa yang diberikan ketika dia berkeluarga dengan si istri ini, ya, diberikan ini, berikan itu dan seterusnya, lalu nusus, maka boleh semuanya diambil lagi. Nah, ini menurut Imam Malik dan sekelompok ulama yang lainnya. Nah, kalau Ibn Atiyah berkata, wazina as'ab ala zauj minan nusus. Perzinahan istri lebih berat oleh suami, lebih berat dibandingkan nusus wal adha, dibandingkan istri tersebut nusus dan berbuat perilaku kasar. Qulu dzalika fahisatun tahillu akhdal mal. Semua itu adalah fahisha yang disebutkan dalam ayat, boleh untuk mengambil hartanya. Nah, barakallahu fikum. Itu berkaitan dengan lanjutan ayat, ya. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayatina fi fahishatin mubayyina. Kalau ada alasan maka dibolehkan, seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama tadi. Nah, yang tidak boleh itu hila, siasat untuk mengambil kembali tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, sebagai pelengkap kaidah di ayat tadi, pelengkap faidah di ayat yang kita baca tadi. Nah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga menyebutkan bahwa di ayat selanjutnya disebutkan fa in karihtumuhunna dan seterusnya. Di situ, nah, fa in karihtumuhunna ay lidamamati su'u khuluqin min ghairi tirkabi fahishatin aw nusus fa hadha yundabu fihi ihtimalu fa asa an ya'ulul amru ila an yarsuqallahu minha auladan salihin. Kata beliau, kalau para suami ini membenci para wanita karena jeleknya akhlak mereka, namun bukan karena fahisha atau nusus. Para suami membenci para istrinya karena jeleknya akhlak mereka, namun bukan karena perbuatan keji fahisha yang tadi disebutkan, atau bukan pula karena nusus. Fahada yundabu fi ihtimalu. Maka yang seperti ini dimustahabkan untuk bersabar, al-ihtimal, yaitu untuk ditanggung, bersabar. Fa'asa ayya ulul amru, semoga perkaranya akan baik menjadi ila an yarsuqallahu minha auladan salihin. Allah akan memberikan kepadanya anak-anak yang soleh. Nah, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu memisahkan mukminah suami istrinya. Kalau dia benci terhadap akhlak tertentu pada sang istri, maka dia akan ridho kepada akhlak yang lain. Artinya ketika ada perbuatan tertentu yang tidak disukai, maka akan ada perbuatan lainnya yang dia bisa ada keridhoan di situ. Nah, barakallahu fikum. Apa artinya kata beliau Al-Imam At-Tabari? La yubghiduha bughdan kulliyan yahmiluhu ala firaqiha. Tidak boleh sang suami itu membencinya secara total yang menjadikan dia menceraikannya. Nah, jangan karena kesalahan tertentu, kejelekan tertentu yang kejelekannya masih tidak sampai kepada dia berbuat mesum, berbuat zina. 6. Fahisha atau nusus. Nusus artinya enggak mau digauli, enggak mau berhubungan badan, tidur bareng dan seterusnya. 6. Kalau enggak sampai seperti itu, yundab, dimustahabkan untuk bersabar. 6. Lalu beliau Al-Imam At-Tabari menyebutkan contoh dari salaf. Di sana ada Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid. Beliau ini dari orang yang memiliki ilmu dan manzilah. Wa kana Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid minal ilmi wad dini fil manzilati wal ma'rifah. Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid, orang yang berilmu, beragama yang bagus dan memiliki manzilah. Wa kana lahu zawjatun sayyi'atul usrati. Dan beliau memiliki istri yang jelek pergaulannya. Wa kana taksuru fi huquqihi tu'dhihi bilisaniha. Sang istri ini berbuat sedikit dalam haknya, yaitu tidak menunaikan apa yang menjadi haknya suami. Wa tu'dhihi bilisaniha, dan menyakiti dengan lisannya sang istri tadi. Fa yuqalu lahu fi amriha wa ya'dilu bi sabri 'alaiha. Maka diberitakan kepadanya, yaitu diberi nasihat oleh orang lain tentang perkara wanita tersebut, maksudnya diceraikan saja. Wa ya'dilu bi sabri 'alaiha, namun beliau berpaling untuk sabar atas si wanita tersebut. Wa kana yaqul, dan beliau berkata, ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mah. Saya ini seorang laki-laki yang telah Allah sempurnakan nikmat kepadaku. Fi sihhati badani wa ma'rifati wa malaktu yamini. Itu baik pada sehatnya badanku atau ilmu yang aku miliki atau pada apa yang aku miliki dari budak dan yang lainnya. Wala alaha bu'ithat uqubatan ala dhambi. Bisa jadi Allah SWT mengirimkan wanita ini, yaitu menjodohkannya dengan wanita tersebut, uqubatan ala dhambi, sebagai balasan terhadap dosaku. Nah, karena seorang mukmin ketika dia melakukan suatu dosa tertentu dan Allah cinta kepada seorang mukmin ini, akan dibalas, disegerakan di dunia akibat dari dosanya tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak Allah cintai, hukumannya diakhirkan, yang nanti akan diberikan di akhirat atau dari sejak alam kubur sudah diberikan. 6 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka di sini beliau berkata, fala'ala bu'itsat uqubatan 'ala dzambi fa khafu in faraqtuha an tanzila bi uqubatan hiya ashaddu minha. Bisa jadi Allah SWT mengirimkan wanita ini, yaitu menjodohkannya dengannya, sebagai uqubah, sebagai hukuman atas dosaku. Fa khafu in faraqtuha, aku khawatir kalau aku menceraikannya, an tanzila bi uqubatan hiya ashaddu minha, akan turun kepadaku uqubah. Uqubah ya, apa tadi sebut hukuman. Nah, maka akan turun kepadaku hukuman lain, ashaddu minha, yang lebih berat dari yang ada. Ya, nah, hukuman yang ada apa di situ? Istrinya yang berperilaku jelek, yang lancang lisannya. Nah, namun beliau bersabar. Khawatirnya apa? Khawatirnya kalaupun istrinya dicerai, nanti akan ada hukuman lain dari sisi yang lainnya. Naam. La yazalul mu'min wal mu'mina bil bala'i fi maliha wa ahliha hatta yalqallaha wa laysa 'alaihi dhanbun. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Senantiasa seorang mukmin atau mukmina itu diberikan bala, musibah kepadanya, sampai dia nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. 6. Hatta yamsi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'a. Sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak memiliki dosa. Yaitu apa? Dosanya dihapus tadi karena sabarnya dia. Sudah diberikan di dalam bentuk uqubah, disegerakan di dunia. 6. Satu sisi sebagai bentuk uqubah yang disegerakan, sisi yang kedua kalau dia bersabar akan mendapatkan keutamaan lain, yaitu apa? semakin tinggi derajatnya karena dia mencapai derajat orang-orang yang bersabar. 6. Qala ulama fi hadza dalilun ala karahiyati talaqu ma'al ibaha. 6. Pada pernyataan di atas menunjukkan dalil, adanya dalil tentang dibencinya talak meskipun hukumnya boleh. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini tambahan faedah ya. Sebetulnya tidak perlu sepanjang ini, namun ini bisa menjadi bekal bagi para pendengar ketika memiliki istri, kemudian istri ini berbuat akhlak yang kurang baik, karena yang namanya manusia asalnya itu dzaluman jahula. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin dan lainnya. Manusia itu asalnya zalim dan jahul, dolim dan bodoh. Maka wajar sekali ketika dia melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, ada sesuatu yang tidak baik dalam bertutur kata, dalam berucap, bertindak dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena asalnya zalim, jahul. Nah, barakallahu fikum. Wa kana al-insanu dhuluman jahula, itu ya ayatnya. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard fa abaina minha. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Qala wa minha. Ya, kita kembali ke kitab ya. Wa minha, dan di antara furu', cabang dari kaidah ini, maqalahul ashab, apa yang disampaikan oleh para ashab, sahabat, yaitu para ulama yang semadhab. Man ahda li ghairihi haya'an minhu aw khaufan minhu wajaba 'alaihi rudd. Barang siapa yang memberikan hadiah kepada orang lain karena malu atau karena takut, maka wajib untuk mengembalikan hadiah tersebut. 6. Yaitu yang diberi hadiah atau yang ditawari hadiah wajib untuk mengembalikannya. 6. Sebagian ulama menjelaskan arti mengembalikan itu jangan menerima. Rod di situ maksudnya jangan menerima. 6. Kenapa? Karena niatnya dia enggak mau ngasih, cuman karena perkara tertentu malu atau takut jadi ngasih. Gitu ya. La hilu malu mri'in muslimin illa min tibin nafsihi. Tidak boleh, tidak halal harta orang muslim kecuali dari keikhlasan dirinya. Kalau enggak ikhlas dan ada tanda-tanda di situ enggak ikhlas, jangan diterima. Karena secara asal harta itu maksum. Harumah maluhu wa damuhu wa irduhu. Haram sang muslim itu darahnya, hartanya dan juga kehormatannya, itu secara asal. Nah, ketika ada seorang mendapatkan orang lain memberikan hadiah karena malu, maka jangan diterima. Seperti apa? Disentuhkan oleh para ulama seperti ketika seorang itu melewati orang lain yang sedang makan-makan. Dia lewat. Nah, dia merasa enggak enak, malu kalau enggak ngajak dia makan. Panggil. Sini ikut makan. Nah, maka orang yang diajak ini jangan mau. Kenapa? Karena dia ngajak itu karena malu, karena enggak enak. Gitu ya. Berbeda kalau yang diajak ini yakin bahwasanya orang ini senang kalau makannya ditemani dan juga biasanya ngajak orang lain untuk makan dan seterusnya, maka ketika dipanggil silakan makan bareng. 6. Barakallahu fikum. Dan juga pernah dicontohkan. 6. Yaitu contohnya kalau seorang murid dia memiliki pena yang bagus, lalu sang guru berkata, "Masya Allah, penanya bagus sekali itu. Saya nyari pena seperti itu di mana-mana enggak dapat. Antum bisa punya ya?" Nah, sang murid berkata, "Ya, buat antum Ustaz, silakan. Buat antum aja anak, nanti beli lagi." Nah, seperti ini dia ngasih karena enggak enak, karena malu. Itu. Dari apa? Dari Korina tadi. Obrolannya tadi. Maka ketika itu jangan diterima. Barakallahu fikum. Qala wa katsirun min hadhil furu' aidan dakhilun fi asli tibaril maqasidi wan niyati. Dan banyakkan perkara yang masuk dalam furu' ini juga dakhilun fi i'tibaril maqasid wan niyat, yaitu masuk dalam asal landasan maksud dan niat. Wa kullama kana al-far'u yadkhulu fi 'iddati usulin kana dalilan 'ala quwwatihi. Dan manakala cabang ini masuk pada sekian banyak usul, kana dalilan 'ala quwwatihi, maka ini menunjukkan tentang kuatnya usul tersebut atau kuatnya cabang tersebut. Wa kama annal hiyal allati yuqsadu biha tawassul ilal muharram, dan sebagaimana hila yang dimaksudkan untuk sampai kepada perkara yang haram, atarku wajibin haramun, atau dimaksudkan untuk meninggalkan kewajiban haramun, maka perkara tersebut adalah haram. Ulang, wa kama annal hiyal allati yuqsadu biha tawassul ilal muharramin atau tarku wajibin haramun, fahiyalu lati yatawassalu biha ila istikhrajil huquqi mubah hatun bal ma'murun biha. Dan sebagaimana hiyal yang dimaksudkan untuk sampai kepada perkara yang haram atau dimaksudkan untuk meninggalkan perkara yang wajib adalah perkara yang haram, maka hila untuk sampai kepada perkara dalam rangka mengeluarkan hak-hak atau mendapatkan hak-hak adalah perkara yang mubah, bahkan ini perkara yang diperintah. Diulang ya terjemahnya. Sebagaimana hila, kita artikan ringkas siasat. Itu aja siasat. Siasat di sini lebih cenderung ke perkara negatif. Sebagaimana siasat untuk sampai kepada perkara yang haram atau meninggalkan perkara yang wajib adalah haram, demikian juga hila untuk sampai kepada perkara mendapatkan hak adalah perkara yang mubah, bahkan hila di sini termasuk perkara yang diperintahkan. Fal abdu ma'murun bistikhraji haqqihi, sang hamba diperintah untuk bisa mengeluarkan haknya. Wal haqqu muta'alliqun bihi biturqil wadhihati wa turqil khafiyati, dan hak berkaitan dengan jalan-jalan yang jelas dan juga jalan-jalan yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala lama dzakara hiya la yusufa sallallahu alaihi wasallam li baqa'i akhihi indahu kadzalika kitna li yusuf. Allah Ta'ala berfirman manakala menyebutkan hiyal kepada Nabi Yusuf li baqa'i akhihi, agar saudara Nabi Yusuf tersebut tetap berada di sisinya, yaitu tidak dibawa pulang oleh saudaranya. Namun mereka yang pulang meninggalkan saudara, lalu mereka kembali lagi dengan membawa kedua orang tua mereka. Allah Ta'ala berfirman, kadzalika kitna li Yusuf, demikianlah kami mengatur semuanya untuk Yusuf alaihissalam. Barakallahu fikum, ini akan kita bahas pada pertemuan mendatang insyaallah Ta'ala. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekeliruan tolong diingatkan supaya diperbaiki pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.